poco y mingin y terus ganti anak mura kaurus chau keto pato dolanan tokel timbang bojomu dati mangka chau ngerti uripmu kuwi wis susah malah senengan nekole masalah mending saiki ngoleh o kerja co eling o koe kuwi wong desa dadi ra usah maca solondo Pai, jauh sentok kawean, kaget tok kerjane pai, coba ku.